Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sebelumnya telah kita bahas dan kita pelajari tentang hukum mengusap di atas jabirah. Jabirah semisal gips wal imamah surban, sampai pada hadis Mughirah bin Syu'bah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyah wal khuffain. Adapun hukum mengusap di atas jabirah gips atau perban plester yang menutupi luka, hukumnya boleh sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kalau seandainya itu adalah suatu hal yang dibutuhkan, suatu hal yang dibutuhkan dan sangat memudaratkan kalau seandainya terbuka, maka tidak mengapa untuk mengusap di atasnya. Namun itu pun hanya sebatas kebutuhan. Kalau lebih dari batas kebutuhan, maka lebih tersebut harus dihilangkan dan dibasuh dengan air. Kemudian mengusap di atas imamah juga hukumnya boleh. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyah wal khuffaini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas imamahnya, surbannya, dan di atas ubun-ubunnya. Sehingga di sini disunahkan ketika mengusap di atas imamah, ketika mengusap di atas imamah, dia juga mengusap di atas ubun-ubunnya. Sehingga oleh karena itu dia mengangkat sebagian dari imamahnya dan ubun-ubunnya kelihatan. Barakallahu fikum. Kemudian diusap ubun-ubunnya sekaligus imamah sampai bagian belakangnya. Sampai bagian belakangnya. Dan hadis ini ikhwani fiddin tidak boleh dijadikan dalil bahwa diperbolehkan hanya mengusap di atas ubun-ubun saja, sebagaimana yang sering kita lihat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika berwudu. Dia mengusap hanya di atas ubun-ubunnya saja. Barakallahu fikum. Walaupun sampai 3 kali. Hadis ini menjelaskan mengusap di atas ubun-ubun yaitu dibarengi dengan mengusap di atas imamah. Kalau seandainya dia tidak menggunakan imamah, barakallahu fikum, tidak menggunakan surban, maka dia harus mengusap seluruh dari bagian kepalanya, mulai dari nasiyah ubun-ubunnya sampai ke belakang, kemudian dibalik lagi ke depan. Barakallahu fikum. Sekaligus dengan al-udhun, telinga. Barakallahu fikum. Dan juga bagi orang yang mengusap di atas imamah, barakallahu fikum, jangan melupakan mengusap di atas al-udhunaini, di atas kuping. Mengusap di atas kuping. Dan juga hadis dalil yang kedua tentang hukum mengusap di atas imamah. Hadis annahu sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wa 'alal khimar wal khimar masaha 'alal khuffaini wal khimar, yakni al imamah. Rawahu Muslim. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua sepatunya dan al-khimar. Dan al-khimar di sini dijelaskan maksud al-khimar di sini adalah al-imamah. Mengusap di atas al-imamah. Qala wal mashu 'alaiha laisa lahu waqtun muhaddadun walakin law salaka sabil al-ihtiyat falam yamsaha illa idza labisaha 'ala taharatin wa fil muddati al-muhaddadati lil mashi 'ala al-khuffain lakana hasana. Mengusap di atas imamah tidak ada batas waktunya sebagaimana mengusap di atas kedua sepatu. Adapun mengusap di atas kedua sepatu sudah kita jelaskan dan kita pelajari, yaitu ada batas waktunya. Bagi musafir 3 hari 3 malam, adapun bagi mukim 1 hari 1 malam. Adapun mengusap di atas imamah ketika berwudu, laisa lahu waqtun muhaddad, tidak ada batas waktu yang ditentukan di dalam syar'i. Tidak ada batas waktu yang ditentukan di dalam syar'i. Walakin law salaka. Nah, sehingga oleh karena itu hur, bebas. Namun akan tetapi kalau seandainya dia menempuh jalan kehati-hatian, kalau seandainya dia berhati-hati, maka janganlah dia mengusap di atas imamah kecuali kalau seandainya dia, barakallahu fikum, mengusap di atas imamah tersebut kecuali setelah dia dalam keadaan suci ketika dia memakai imamah tersebut, seperti sebagaimana dia mengusap di atas khuf. Karena dipersyaratkan di dalam mengusap khuf yaitu dia memakai khuf sebelumnya dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci, masih memiliki wudu. Maka di sini nam dianjurkan untuk kehati-hatian sebelum dia mengusap di atas imamah, sebelum dia menggunakan imamah tersebut, dia mengusapnya, dia memakainya dalam keadaan suci, dalam keadaan tuhur, dalam keadaan toharoh. Wa fil muddatil muhaddadati lil mashi 'alal khuffaini, dan juga pada batas waktu yang ditentukan pada mengusap di atas khuf. Nah, andai kata dia melakukan demikian dalam permasalahan mengusap di atas imamah, maka yang seperti ini baik, yang seperti ini lebih baik, yaitu dia menggunakan aturan-aturan di dalam mengusap imamah dengan aturan-aturan ketika mengusap di atas khuf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lakin walaupun demikian, naam, yang seperti ini tidak ada dalil, naam, terkhusus ini adalah perkara ibadah, barakallahu fikum, ketentuan dan syarat yang seperti ini tidak ada dalil, maka tidak perlu bagi kita untuk berwudu sebelum menggunakan imamah atau dalam batas waktu yang sebagaimana telah ditetapkan pada mengusap di atas khuf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Amma khimarul mar'ah wa huwa ma tughatti bihi ra'saha. Adapun jilbab wanita, yaitu yang menutupi kepala dari wanita, fal aula alla tumsaha alaihi, afdal, lebih utama untuk tidak mengusap di atas jilbab tersebut, lebih utama tidak mengusap di atas jilbab tersebut bagi wanita. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalil dalam hal ini. Karena tidak adanya dalil, barakallahu fikum, bahwa Nabi memberikan rukhsah bagi wanita untuk mengusap di atas jilbabnya. Nah, ketika berwudu. Tidak ada dalil. Sehingga oleh karena itu fal aula alla tumsaha alaihi. Sehingga lebih utama untuk tidak diusap di atas jilbab. Illa idza kana masyaqqatan fi naz'ihi. Kecuali kalau seandainya di sana ada keluhan, kalau seandainya dia melepas jilbabnya. Malaukana fi nafis safar. Misalnya ketika dia dalam keadaan safar, atau barakallahu fikum, dia berada di tempat umum yang tidak memungkinkan bagi dia untuk membuka jilbabnya, barakallahu fikum, maka yang seperti ini tidak mengapa. Wa illa hukum asalnya tidak dianjurkan dan tidak disarankan. Namun kalau seandainya di sana ada masyakkah, ada keluhan, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Nam dia mengusap di atasnya. Au li maradin fir ra'si au nahwi dzalik. Atau kalau seandainya dia memiliki penyakit pada bagian rambutnya, bagian kepalanya, atau alasan-alasan yang lainnya. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihina'in aw ghairihi fayajuzul mashu 'alaihi li fi'li nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya kepalanya atau rambutnya sedang dipakaikan inai, hina, barakallahu fikum, atau selainnya, maka diperbolehkan untuk mengusap di atas al-khimar tadi, mengusap di atas jilbab tadi. Kalau seandainya dia, atau kalau seandainya dia sedang menggunakan inai pada rambutnya, nah, untuk menutupi ubannya misalnya, barakallahu fikum, maka tidak mengapa. Dia mengusap di atas khimar, di atas jilbabnya. Karena kalau seandainya dia mengusap di atas rambutnya, nah, maka inainya akan luntur sebelum mengering, barakallahu fikum. Lifi'ali Nabi SAW. Hal ini yang pertama berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Dikarenakan perbuatan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, wa umuman taharatu ra'si fiha syai'un minat tashil wa taisir ala hadhil ummah. Dan juga secara garis besar bahwa kesucian ketika mengusap rambut atau mengusap kepala, nam, padanya terdapat nam kemudahan, at-tashil wa taisir. Secara garis besar, nam, mengusap kepala ketika berwudu itu adalah bagian yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Nah, kenapa tidak dicuci atau tidak dibasuh ketika bagian kepala? Kenapa diusap? Karena kalau seandainya kalau dibasuh dan dialiri air, maka ini masyakkah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan rasa berat bagi hamba-hambanya dalam hal ini. Sehingga hukum asal atau secara garis besar mengusap di atas kepala itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan padanya. Nah, sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, apabila dia menggunakan imamah atau menggunakan khimar, barakallahu fikum, menggunakan jilbab, maka tidak mengapa untuk dia mengusap di atasnya. Karena barakallahu fikum, hukum mengusap di atas kepala nam bagian dari kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi dari sini dalil mengusap di atas khimar nam barakallahu fikum, yang pertama adalah adanya masyakkah, adanya keluhan dan rasa berat. Kemudian yang kedua, kias dengan imamah, kias dengan imamah surban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas surbannya. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, bahwa hukum asal mengusap di atas kepala, nam, adalah at-tashil wat-taisir. Secara garis besar, padanya terdapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara bagian kemudahan tersebut adalah diperbolehkan untuk mengusap di atas imamah, dan bagi wanita barakallahu fikum mengusap di atas jilbab. Namun terkhusus bagi wanita, al-aula lebih utama dia tidak mengusap di atas jilbabnya, karena tidak adanya dalil secara khusus yang menjelaskan adanya rukhsah dalam hal ini, kecuali adanya halangan-halangan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, halangan-halangan di dalam melepas jilbabnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari sini kita telah menamatkan bab wudu dan hal-hal yang terkait dengan wudu. Barakallahu fikum. Semoga dengan ini kita bisa berwudu dengan tata cara dan kaifiyah yang telah disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min babil murajaah, sebatas murajaah, sedikit kita bisa memperagakan tentang berwudu sebagaimana yang sudah kita pelajari. Yang pertama kali, barakallahu fikum, sebelum kita berwudu, kita menyediakan air yang suci. Kemudian apabila dia bangun dari tidur malam terkhusus, maka hendaknya dia jangan memasukkan airnya ke dalam tempat air, ke dalam wadah air, sebelum dia membasuh tangannya. Karena dia tidak tahu di mana tangan dia bermalam ketika dia tidur. Kemudian dia menuangkan ke tangan kanannya air tersebut, dituangkan. Kalau seandainya pakai keran gampang, tapi kalau seandainya pakai ciduk, barakallahu fikum, dia tuangkan air ke tangan kanannya, kemudian air tersebut dia gunakan untuk membasuh kedua telapak tangannya, kedua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu barulah dia mengucapkan bismillah, atau sebelumnya itu dia mengucapkan bismillah juga tidak mengapa. Mengucapkan bismillah, kemudian dengan tangan kanannya dia mengambil air. Barakallahu fikum. Dengan tangan kanannya dia mengambil air, kemudian memasukkan air ke mulut sekaligus ke hidung, kemudian dia kumur-kumur dan istinsar, memasukkan air ke hidung, istinsyaf, dan mengeluarkannya. Dan dianjurkan bagi dia mubalaghah, bersungguh-sungguh di dalam al-istinsyaf. Al-istinsyaf, memasukkan air ke hidung, mubalaghah, bersungguh-sungguh, betul-betul ditarik airnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah di dalam al-istinsyak kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Sebanyak 3 kali. Sekaligus kumur-kumur, sekaligus al-istinsyak. Jangan dipisah. Misalnya kumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan air ke hidung 3 kali. Kenapa tidak boleh? Karena ini adalah khilafus sunnah. Karena ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dia membasuh wajahnya. Baik dengan satu tangan atau dengan kedua tangannya. Sudah kita pelajari batas wajah. Lebarnya apa? Dari udhun ilal udhun. Dari kuping kanan ke kuping kiri. Ini batas wajah. Lebarnya. Adapun tulan panjangnya, min mada biti sya'ril mu'tad, dimulai dari awal tumbuh rambut yang standar. Antum insyaallah semuanya standar rambutnya, barakallahu fikum, sampai ke dagu, adzikn, sampai ke dagu. Kenapa dikatakan min mada biti sya'ril mu'tad, mulai dari awal tumbuh rambut yang standar? Karena sebagian orang ada yang rambutnya tidak standar kepalanya, bagian kepalanya. Barakallahu fikum, yang sudah botak duluan bagian depannya. Atau bahkan kelebihan hormon sehingga sampai rambut itu tumbuh sampai ke jidat-jidatnya. Wallahu a'lam, ana enggak pernah lihat, tapi digambarkan oleh ulama kita ada sampai demikian. Sehingga ada perkataan atau kalam yang seperti ini. barakallahu fikum dari para ulama, itu sebanyak 3 kali. Nah, sebanyak 3 kali. Yang jelas al-wajah mahasala bihi al-muwajahah, yang tampak kalau seandainya kita berhadapan. Nah, kemudian setelah itu dia membasuh barakallahu fikum kedua tangannya, nam sampai ke kedua sikunya sebanyak 3 kali. Nah, mana yang dia dahulukan, apakah dari siku atau dari nam barakallahu fikum, dari siku atau dari ujung jari? Nam, mana yang didahulukan, apakah dimulai dari sini atau dari ujung jari? Kalau kita baca ayat 6, wa aydiyakum ilal marafiq, mulai dari tangan sampai ke siku. Begitu pula yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 di dalam lafaz hadis tersebut sampai ke adz-dhira'aini, sampai ke siku. Nah, menunjukkan bahwa untuk dianjurkan untuk dimulai dari kedua ujung dari ujung jari tangannya sampai ke siku. Andai kata kalau seandainya dia memulai dari sikunya pun yujizi, yang seperti ini juga tidak mengapa. Sebanyak 3 kali. Dan dianjurkan kalau seandainya barakallahu fikum pada bagian-bagian atau sela-sela atau lipatan-lipatan pada tubuh dianjurkan untuk digosok. Nah, barakallahu fikum, seperti antara jari jemari digosok pakai jarinya, ima pakai jari kelingkingnya atau pakai jari telunjuknya, tidak mengapa. Nah, di sela-sela yang seperti ini bukanlah sesuatu yang wajib, namun barakallahu fikum dalam rangka ihtiyatan, untuk kehati-hatian supaya air tersebut masuk pada bagian-bagian lipatan-lipatan. Kalau seandainya kita tidak menggosoknya, kita mengkhawatirkan air tidak sampai ke sana. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu mengusap rambut atau mengusap kepala. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid, nam di dalam riwayat Muslim dikatakan bada abi muqaddami ra'sihi fi marawahu Muslim, beliau memulai dari awal rambutnya, nam thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian kedua tangan tersebut, nam pakai kedua tangan dia mengambil air, dia membasahkan tangannya, bukan mengambil air, dia membasahkan tangannya. Barakallahu fikum. Kemudian bada'a bi muqaddami ra'sihi, mulai dari awal tumbuh rambutnya. Tsumma dhahaba bihima ila qafahu. Kemudian dia jalankan kedua tangannya sampai ke qafah, sampai ke tengkuknya. Batas akhir tumbuhnya rambut di bagian belakang. Nah, dan tidak lupa summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan lagi sampai ke tempat awal. Insyaallah tergambar. Naam, saya ulangi. Naam, mulai dari sini sampai ke depan. Dan tidak lupa sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa al-bayat bainal udhun wasy'ar, bagian antara daging atau kulit, nam antara kuping dengan rambut, nam yang tidak ditumbuhi rambut juga diharuskan untuk diusap, karena itu bagian dari nam kepala yang dianjurkan untuk, diperintahkan untuk diusap. Nah, sehingga harus hati-hati, nam harus hati-hati, dan bagian ini jangan sampai terlewatkan, bagian ini jangan sampai terlewatkan. Berapa kali? Cukup 1 kali, dan sekaligus nam mengusap kedua kupingnya. Nah, sekaligus setelah dia kembali ke depan, sekaligus dia mengusap kupingnya. Nah, mengusap kupingnya, bagian dalam kupingnya sampai ke bagian belakang kupingnya. Nah, diusap. Nah, diupayakan. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sebelumnya ikhwani fiddin, setelah dia berwudu sampai kemudian setelah itu dia membasuh kedua kakinya, nah mulai dari ujung kaki sampai ke mata kaki, mulai dari ujung kaki sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali, dan setelah itu dia mengucapkan doa. Apa doanya, zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada tambahan, naam Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Tambahan ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Dan sebelum dia berwudu, hal-hal yang penting untuk harus dia lakukan adalah, dan harus dia perhatikan, bahwa pada bagian anggota wudu dia tidak ada yang tertutupi oleh benda-benda yang akan menghalangi sampainya air ke kulit, seperti lem, cat, tip ek, atau benda-benda yang lain yang akan menghalangi barakallahu fikum sampainya air ke kulit. Dan ini diupayakan untuk dihilangkan qadral istita', sebatas kemampuan dia. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan al-babus sabi', bab yang ke-7. Fil ghusli wa fihi masail, tentang hukum mandi. Hukum mandi. Nah, dan padanya terdapat beberapa pembahasan-pembahasan. Nah, telah kita tamatkan tentang hukum wudu. Telah kita ketahui bahwasanya wudu ini adalah taharatu sugro. Taharatu as-sugro. Adapun mandi ini adalah taharatu al-kubro. Al-mas'alatul ula makna al-ghusl wa hukmuhu wa daliluhu. Pembahasan yang pertama adalah apa makna al-ghusl tersebut? Mandi itu maknanya apa? Nah, secara syar'i apa yang dimaksud dengan mandi itu apa? Hukumnya dan dalilnya. Hukum mandi. Nah, dan dalilnya. Maknahu al-ghuslu lughatan masdaru min ghasala syai'a yaghsiluhu ghuslan wa ghuslat wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi. Makna ghusl lughatan secara bahasa adalah, al-ghuslu itu adalah kata masdar. Kata masdar. Kalau antum sudah belajar sharaf, paham insyaallah. Naam. Lughatan itu adalah kata masdar dari kata ghasala, fi'ilnya ghasala yaghsilu. Membasuh. Yaghsiluhu ghuslan wa ghuslan, masdarnya ada 2. Ghuslan dan ghuslan. Jadi antum boleh mandinya, membacanya al-ghuslu atau al-ghuslu. Jadi antum boleh membacanya al-ghuslu atau al-ghuslu. Wa huwa tamamu ghuslil jasadi kullihi. Maksudnya adalah secara bahasa, yaitu membasuh seluruh badan, semuanya. Membasahi seluruh badan atau membasuh seluruh badan. Naam, secara sempurna semuanya. Tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan. Ini makna. Wa ma'nahu syar'an, adapun makna dari mandi secara syar'i, maksud mandi secara syar'i adalah ta'mimul badan bil ma, yaitu menyirami seluruh badan dengan air. Menyirami seluruh badan dengan air. Aw isti'malu ma'in tahurin. Bacanya pakai to, ya, pakai tahur. Beda antara tahur dengan tuhur. Kalau tahur, al-ma'ul ladzi yutatahharu bihi, air yang digunakan untuk mandi. Benda yang digunakan. Adapun tuhur itu perbuatan, fi'ilnya. Perbuatannya sama dengan wudu, dengan wadu. Wudu itu perbuatannya, wudu perbuatan. Kalau wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Nah. Jadi isti'malu ma'in apa? Tuhur apa tahur? Ma'in tahurin fi jami'il badan. Sebagaimana di dalam ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, bukan tuhuro tapi tahuro. Fi jami'il badan, menggunakan air, menyirami air yang suci pada seluruh badan. Ala sifatin makhsusah, dengan tata cara tertentu. Ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu. Barakallahu fikum, dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum di dalam al-ghusl juga disyariatkan, dianjurkan untuk berniat. Nah, dan bahkan dalam seluruh ibadah. Hukumnya adalah wal ghuslu wajibun idza wajada atau idza wujida sababun li wujubihi. Mandi itu wajib apabila didapati sebab yang mengharuskannya. Apabila didapati sebab yang mewajibkannya. Liqaulihi ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub maka bersucilah, yaitu kalian mandilah. Al-Maidah ayat ke-6. Wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatul ghusli an adadin minas sahabah naqlan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubihi wa sayati tarfun minha qariban insyaallah. Dan hadits-hadits yang menyebutkan tentang kaifiyah, tata cara mandi dari sebagian sahabat yang mana mereka menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan akan wajibnya mandi tersebut kalau seandainya didapati sebab-sebabnya. Wa sayati tarfun minha qariban insyaallah, akan datang pembahasannya dalam waktu dekat insyaallah. Pada kitab ini. Barakallahu fikum. Jadi mandi itu hukumnya wajib kalau seandainya didapati barakallahu fikum sebab-sebab yang mewajibkannya. Dalilnya apa? Wa in kuntum junuban fattaharu. Andai kata kalian junub maka bersucilah kalian. Terlepas dari pembahasan mandi, sangat erat hubungannya dalam permasalahan mandi ini, yaitu tentang wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Kita sebutkan karena ini sangat penting sekali dan suatu hal yang sering terjadi, yaitu tentang hukum wanita berdiam dalam keadaan haid di masjid. Barakallahu fikum. Dan masuk dalamnya adalah wanita dalam keadaan nifas atau seseorang yang dalam keadaan junub. Apa hukum dia duduk-duduk di dalam masjid? Atau hukum dia lewat ke masjid? Yaitu sebuah ayat, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar dan paham betul apa yang kalian ucapkan. Dan jangan pula dalam keadaan junub, kecuali kalau seandainya hanya sebatas lewat saja. Makna di dalam ayat ini barakallahu fikum tidak mungkin dimaknakan yang boleh sholat adalah orang barakallahu fikum dalam keadaan dia lewat. Orang yang berjalan itu tidak mungkin melaksanakan sholat. Orang yang berjalan itu tidak mungkin melaksanakan sholat. Sehingga makna as-shalah di dalam ayat ini adalah la taqrabu amakinaha, janganlah kalian mendekati tempat-tempat sholat, yaitu masjid-masjidnya barakallahu fikum, kecuali hanya sebatas lewat. Wal haid wan nifas lahu lahuma hukmul junub. Haid dan nifas barakallahu fikum, hukumnya sama dengan orang yang junub. Sehingga oleh karena itu di dalam ayat ini dilarang bagi orang yang junub, termasuk wanita yang haid dan nifas, untuk memasuki masjid, kecuali hanya sebatas lewat. Kecuali hanya sebatas lewat. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana, barakallahu fikum, keadaan kalau seandainya dia ingin daras, ingin taklim, atau keadaan-keadaan yang lain? Maka di sini ada rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu boleh bagi dia untuk berdiam di masjid kalau seandainya sebelumnya dia berwudu. Karena dengan wudu tersebut akan mengecilkan hadas, akan mengurangi hadas. Karena dengan wudu itu akan mengurangi hadas. Dan juga seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, anna sahabata radhiyallahu anhum kanu idza tawaddau minal janabah makathu fil masjid. Fakana wahid minhum yanamu fil masjid fa idza talama fa dhahaba fa tawaddaa tsumma aada. Barakallahu fikum. Mereka apabila berwudu dalam keadaan junub, maka ketika mereka hendak untuk berdiam di masjid dalam keadaan junub, maka mereka berwudu. Maka mereka berwudu. Hadis dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan juga Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat lain, barakallahu fikum, fakana wahid minhum, salah seorang di antara mereka, yanamu fil masjid, tidur di masjid. Fa idza talama, apabila dia ihtilam, mimpi basah, dhahaba fatawaddaa, dia berwudu kemudian dia kembali. Nah, berwudu kemudian dia kembali ke masjid. Nah, menunjukkan perbuatan sahabat ini adalah perbuatan sahabat. Walam yungkir alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan para sahabat. Dalam sebuah kaidah, apabila suatu perbuatan yang dilakukan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pengingkaran dari Nabi, menunjukkan akan bolehnya perbuatan tersebut. Sehingga oleh karena itu bagi ummahat yang dalam keadaan berhalangan, barakallahu fikum, untuk berwudu apabila kalau seandainya ingin berdiam di dalam masjid, dan juga terutama untuk dia menjaga baik badannya ataupun masjid dari najis, barakallahu fikum, dengan cara-cara yang mereka pahami. Karena dengan wudu tersebut bisa mengurangi al-hadats, bisa meringankan al-hadats. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.